Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada huruf berikutnya dari huruf fa, yaitu fa. Ya. Dan fa termasuk daripada huruf murakkab yang dibaca tipis. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fansalaqo. Anda persiapkan makhraj fa, yaitu ujung gigi dengan perut bibir bawah. Ya, siapkan, dekatkan fansa. Fansa, tidak jauh, fang, tidak renggang, fang. Dekatkan fansa karena siap-siap untuk menyebutkan makhraj berikutnya. Dari huruf apa saja yang dihadapi oleh nun sakinah atau dari tanwin, maka persiapkan makhraj setelahnya. Maka di sini karena fa setelahnya, antum persiapkan makhraj fa, jangan sampai renggang mulutnya, tapi dekat antara ujung gigi dengan perut bawah. Ya, sehingga di Indonesia mengklaim bahasanya dekat kepada M, ini tidak benar. Tetapi apa persiapan menyebutkan huruf fa. Fansalaqo, fansalaqo, karena menyempitnya ruang keluarnya. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, min fadlillah. Ba sudah kita lalui, memiliki sifat. Apa sifatnya? Sifat ba ada sitalah, memanjang. Min fadlillah, min fad, fad tepi-tepinya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khalidan fiha, fiha, khalidan fiha, didekatkan ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 63. Abu Bakar 370 di akhirnya saja. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Dua syahidnya disitu nun sukun marifa dan juga tanwin huruf kaf. Ayat 63. Di akhir ini saja. Kattawdil tayyib. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Fanfalaqa, fanfalaqa tayyib. Syahid yang kedua Surat Al-Hadid ayat 39. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. Di akhirnya situ. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. تفضل. Ditahan min fadlillah. Sebagai dirapatkan min fadlillah min fad. Alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah. Min antum merasakan sudah nempel sedikit min fadlillah. Yang ketiga surat An-Nisa ayat ke 93. Halaman 93. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Dua syahid di sini tanwin dengan nun sukun. Tanwin menghadapi fa dan juga nun sukun menghadapi fa. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ. Tanwin dengan nun sukun. Tafadhal. Bersama. agar sempurna mim, karena mim adalah huruf idlaq, ya, farra min lub, terkadang tidak sempurna menyebutkannya, maka dimoncongkan karena dhamma. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Itu kadang tidak nampak, tapi ketika antum moncongkan dengan sengaja akan nampak. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Jahannamu khamu, ya, jahannamu dimancongkan biar tidak jahannam seperti di sukun, ya, karena agak sulit membaca mu ini kalau tidak dimancongkan. Dan itu penyempurnaan harakat dhamma dengan dimancongkan. Dan bisa saja karena ini huruf idlaq yang kadang tidak sempurna pengucapannya. Yang berikutnya, ta tuqa, nun sukun atau tanwin. Menghadapi ta, maka dibaca dengan ikhfa, dengan merokok tipis. Dalam kalimat wa kuntum, ujung lidah siap dengan tempat tumbuh gigi. Wa kuntum sudah berada di dalam, mendekati tempat tumbuh gigi. Atau dalam kalimat wa man taba, kemudian tanwin, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ta, disiapkan makhraj ta setelah nun atau setelah tanwin, ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-28. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Ada syahid di sini yang sukun rita, tanwin marifa yang barusan dilewati. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Tayyib, yang berikutnya surat Al-Furqan ayat 71. Ayat 71 Al-Furqan ayat 71 surat ke-25. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dua syahid pula, nun sukun fi ta, tanwin marifa. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تفضل. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا Soalnya dua harokat. Terus satu lagi. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 25. Kembali lagi. Al-Baqarah ayat 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تنوين مغربي تاء أو نسكون مغربي تاء دوا. تفضل. Tahtihal jannatin ta wajanin ta. Yang berikutnya Allah. Allah termasuk huruf mufakham yang tebal dalam kalimat maudud. Maud persiapan huruf Allah dikeluarkan. Maud ya, tepi lidah sudah ditempelkan ke gusi atas. Mandud. Atau dalam kalimat wa man dhalla. Wa man dhalla. Siapkan tepi lidahnya dengan gusi atas. Wa kullan darabna. Berbeda dengan yang lainnya. Ini yang ditebalkan. Karena dha termasuk huruf itbaq isti'la. Di surat Al-Waqi'ah ayat ke-29. من سكون في الضاء. وطلح منضود. وطلح منضود. تفضل. Berikutnya. Baik. Yang berikutnya surat Az-Zumar ayat 41. 463. Ayat ke-41. Kita ambil potongannya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma anta 'alayhim biwakil. Nun sukun fi dha dan juga nun sukun fi ta. Dua syahidin. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. طيب فضل. عليك يبلغ ada lagi tuan. Berikutnya surat Al-Furqan ayat ke-39. Ayat ke-39 ke-439. Oh, Afwan 300. Halaman 363. Al-Furqan ayat ke-39. 363. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Syaitnya dua, nun sukun harfi atau tanwin harfi dha dan juga tanwin harfi ta. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Tafadhal. Wazifi. Amsala dua harakatan. تبرنا تتبيرا تتبيرا تأهر حمس تت keluar nafas sedikit تت tidak تت تت keluar penyempurna saja terus. Saya ini sambung, jin. Kalau mau berhenti di amsal, boleh. Jadi sukunkan, diwakafkan. Wa kullan darabna lahul amsal. Wa وكلا تبرنا تتبيرا. طيب رمودي وقف. Berikutnya dha, dan dha termasuk juga mufakham yang ditebalkan karena termasuk huruf itbaq dan sekaligus huruf isti'la dalam kalimat yang zurun ujung lidah dengan ujung gigi dha yang dipajukan, ditempelkan yang zurun min zahir zillan zalila, dipersiapkan ujungnya, ujung lidah dengan ujung gigi. Yang pertama di surat Al-Mutaffifin ayat 23. Mutaffifin 3. على الأرائك ينظرون. طيب تفضل. Berikutnya Saba ayat 22. Saba ayat 22. Sebelumnya 440. 430. 22-nya terakhirnya. 430. Ayat ke-22. Ya, yang dia posisinya ada di akhir ayat. Kita ambil potongan akhir ayatnya. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min zahir wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Zahir orangnya tipis. Zahir, zahir. Baik. Tafadhal. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min zahir. Baik, terus. Yang berikutnya di surat An-Nisa ayat ke-57. Halaman 87. Ayat ke-57. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ظلا ظليلا شاهدين. تفضل. Sandi mimnya jangan dipanjangkan. Lahum fiha pendek. Yang lahum fiha pendek. Lahum fiha azwajun mutahharatu. Fadhal setelahnya dibaca sisanya. Ya, terus sisanya. Keluhum zillan zalila. Ditambahkan lahum fiha azwajum mutahharah, mutahharah al-hali tashdid, mutahharah diambil, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, wa nudkhiluhum ini pendek, yang dibaca panjang, wa nudkhiluhum, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Begitu selesai alhamdulillah dari praktek nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf ikhfa yang 15. Maka tatkala antum temukan hadapi dalam Al-Qur'an di sana ada nun sukun atau tanwin di hadapannya salah satu dari huruf ikhfa yang 15, maka ditahan dua harakat. Ditahan dua harakat. Wa hadzal ikhfa, maka ikhfa ini yusamma 'inda al-ulama tajwid. Ikhfa ini dinamakan di sisi para ulama tajwid ikhfaan hakikiyan, sebagai ikhfa hakiki. Ingat, nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu yang 15 ini namanya ikhfa hakiki. Kenapa? Karena hilangnya zatul huruf al-mukhfa, hilangnya huruf yang diikhfakan, yaitu hilangnya huruf nun, sakinah dan tanwin. Itu hilang zatnya, yang ada sifatnya. Zatnya hilang, yang ada sifatnya. Apa itu sifatnya? Ghunnah. Sehingga namanya ikhfa hakiki, karena alasannya hilang zat huruf, tapi yang sisa adalah sifatnya. Ini namanya ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa yang 15. Karena nanti di sana ada ikhfa yang lain, yang namanya bukan ikhfa hakiki lagi. Wallahu ta'ala alam biswab, walhamdulillah rabbil alamin.